بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أيها المسلمون أعزني الله وإياكم kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali risalah Tadhhirul I'tiqad min Adranil Ilhad karya Al-Imam Muhammad Ibn Al-Amir As-San'ani rahimahullahu ta'ala. Yang mengatakan ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, pada halaman yang ke-16, faslun, pasal. Kita baca terlebih dahulu keterangan dari beliau rahimahullah, baru setelah itu kita akan memberikan kesimpulan dari apa yang beliau inginkan di sini. Idza takarrara indaka, apabila telah engkau pahami annal musyrikina lam yanfa'humul iqraru billah ma'a isyrakihimul andada minal makhlukin ma'ahu fil ibadati. Apabila engkau telah mengetahui bahwasanya kaum musyrikin zaman dahulu tidak lagi bermanfaat untuk mereka keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala ketika mereka menyekutukan Allah dengan makhluk-makhluknya dalam ibadah. Wala aghna anhum minallahi syai'a, dan keyakinan tersebut sama sekali tidak berguna bagi mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa anna ibadatahum hiya i'tiqaduhum fihim, dan apabila engkau juga memahami bahwasanya bentuk ibadah kaum musyrikin terhadap sesembahan-sesembahan mereka adalah i'tiqaduhum fihim, keyakinan mereka terhadap sesembahan-sesembahan tersebut. Annahum yadurruna wa yanfa'un, meyakini kalau sesembahannya mampu memberikan madarat dan memberikan manfaat. Wa annahum yuqarribunahum ila Allahi zulfa, meyakini sesembahannya mampu mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Wa annahum yashfa'una lahum 'inda Allahi ta'ala, dan meyakini bahwasanya sesembahan-sesembahan mereka juga mampu memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Ini bentuk ibadahnya kaum musyrikin terhadap sesembahan-sesembahan mereka dengan tiga keyakinan syirik ikhwanul muslimin azani Allah wa iyyakum. Keyakinan yang pertama, tuhan-tuhan mereka mampu memberikan mudharat dan memberikan manfaat. Keyakinan yang kedua, tuhan-tuhan mereka mampu mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan yang ketiga, tuhan-tuhan mereka, sesembahan-sesembahan mereka mampu memberikan syafaat untuk mereka di sisi Allah nanti di yaumul kiamah. Dari tiga keyakinan tadi, maka terlahirlah tindakan-tindakan kesyirikan seperti yang dicontohkan di sini oleh As-Sana'ani rahimahullah. Fanaharu lahumun nahaira, sehingga mereka melakukan sembelihan untuk sesembahan-sesembahan tadi. Watafu bihim, bahkan tawaf mengelilingi sesembahan-sesembahan tersebut. Wa nadharun nuzura alaihim, kemudian mempersembahkan nazar-nazar mereka untuk sesembahan-sesembahan tadi. Wa qalu mutadhallilin mutawadhi'in fi khidmatihim, mereka tidak segan-segan untuk memberikan kerendahan hati mereka, ketundukan diri mereka dalam rangka mengkhidmat makhluk-makhluk tersebut. Wasajadu lahum, bahkan sujud terhadap mereka. Wa ma'a hadza kullihi fahum muqirruna lillahi birrububiyyah. Bersamaan dengan tindakan-tindakan di atas, mereka kaum musyrikin masih meyakini rububiyyah Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu al-khaliqu, masih meyakini Allah satu-satunya pencipta. Walakinnahum asyraku fi ibadatihi, namun mereka menyekutukan Allah dalam beribadah. Ja'alahum musyrikina wa lam yu'tadda bi iqrarihim hadha. Atas dasar tindakan mereka tersebut, Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka sebagai kaum musyrikin dan tidak dianggap pengakuan rububiyah dari mereka. Li'annahu nafahu fi'lahum, karena Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayatnya menolak, meniadakan, menafikan tindakan mereka tersebut. Falam yanfa'humul iqrar bitauhidir rububiyah, sehingga tidak lagi berguna untuk mereka pengakuan terhadap tauhidur rububiyah. Ini keterangan yang panjang dari Al-Imam Musana'ani rahimahullahu taala, yang kalau mau disimpulkan atau dipermudah bahasanya, apabila kita ihani bidina azani Allah wa iyakum telah mengetahui beberapa perkara yang beliau sampaikan di sini. Perkara yang pertama, kita tahu bahwasanya pengakuan kaum musyrikin tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala tidak bermanfaat ketika mereka menyekutukan Allah dalam ibadah. Ini hal yang pertama. Kemudian perkara yang kedua, kita juga mengetahui bentuk peribadatan mereka adalah meyakini terhadap sesembahan-sesembahan mereka keyakinan-keyakinan yang berbau syirik. Dicontohkan di sini tiga bentuk keyakinan. Meyakini sesembahan yang mampu memberikan manfaat atau madharat, meyakini sesembahan tadi mampu mendekatkan diri mereka kepada Allah, dan meyakini sesembahan-sesembahan tadi bisa memberikan syafaat. Yang dengan keyakinan ini terlahirlah tindakan-tindakan kesyirikan, menyembelih untuk selain Allah, tawaf kepada selain Allah atau di tempat yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan nazarnya, ketundukannya dan seterusnya. Nah, Allah, kalau kita mengetahui dua perkara ini, ya, dua hal ini, kita tahu keyakinan kaum musyrikin terhadap tauhid rububiyah tidak bermanfaat karena kesyirikan mereka. Kemudian kita juga tahu bentuk ibadah mereka adalah keyakinan mereka terhadap sesembahan-sesembahan tadi mampu memberikan manfaat, mendekatkan diri kepada Allah, bisa memberikan syafaat. Maka, ya, kalau sudah kita tahu dua hal ini, maka perlu diketahui kata Sunani rahimahullah, famin sya'ni man aqarra lillahi ta'ala bitauhidir rububiyah ayyufridahu bitauhidil ibadah. Maka diantara kewajiban seseorang yang mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala adalah mengesakan Allah dalam ibadah. Naam. Hakada ihani bidina azani Allahu wa iyakum. Ini keterangannya Al-Imam As-Sunani rahimahullah. Sehingga siapa saja yang mengakui tauhid rububiyah, meyakini Allah sebagai penciptanya, sebagai pemberi rizkinya, mengatur segala urusan alam raya ini, maka wajib baginya mempersembahkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, maka mereka ihani bidina azani Allah wa iyakum terjatuh dalam tindakan kesyirikan. Nah, kata Sunani rahimahullah, fa illam yaf'al dzalika, apabila orang tersebut tidak melakukan hal itu, tidak mengesakan Allah dalam bab ibadah, fal iqrarul awwalu batilun, maka batallah pengakuan yang pertama, yaitu pengakuan Allah sebagai Rabb-nya, pengakuan rububiyah bagi Allah Subhanahu wa taala, itu batal, gugur, tidak bermanfaat. Wa qad arafu dzalika, dan nanti mereka orang-orang kafir akan mengetahui hal tersebut, wahum fi tabaqatin nar, ketika mereka sudah mendekam dalam neraka sesuai dengan tingkat dosa mereka. Baru sadar ketika mereka sudah merasakan azab nanti di yaumul kiamah. Allah mengabadikan dalam Al-Quran, faqalu, mereka saling berkata di antara mereka, tallahi in kunna lafi dhalalin mubin, demi Allah sungguh kami dahulu semasa di dunia betul-betul berada dalam kesesatan yang nyata. Apa bentuk kesesatannya? Il, karena kami dahulu, nusawwikum birabbil alamin, kami telah menyamakan, menyetarakan kalian dengan Allah Subhanahu wa taala, Rabb alam semesta. Nah, ayat ini khanifidina azani Allah wa iyakum menunjukkan bahwasanya pengakuan mereka terhadap Allah tidak menyebabkan mereka dianggap muslim. Mereka menyebut Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan Rabbil alamin, Allah Rabb alam semesta yang punya sifat-sifat rububiyah. Tapi mengapa mereka mendekam dalam neraka? padahal memiliki keyakinan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, karena nusawikum, mereka menyamakan Allah dengan makhluknya. Dalam bab apa? Dalam bab ibadah. Nah, dikatakan menyamakan Allah dalam bab ibadah, memberikan ibadah kepada makhluk, padahal yang namanya ibadah hanya murni milik Allah. Nah, kata Sanani rahimahullah, ma'annahum lam yusawuhum bihi min kulli wajhin, padahal mereka tidak menyamakan Allah dengan sesembahan-sesembahan mereka dari segala sisi. Wala ja'aluhum khaliqina wala raziqin, mereka tidak meyakini Tuhan-Tuhan mereka mampu menciptakan atau mampu memberikan rizki. Lakinnahum alimu wahum fi qa'ri jahannam anna khaltahumul ikrara bidharratin min dharratil ishraq fi tauhidil ibadah sayyarahum kaman sawwa bainal asnam wa baina rabbil anam. Akan tetapi mereka mengetahui setelah berada di kerak jahannam bahwasanya ketika mereka mencampurkan sedikit keyakinan syirik dalam tauhidul ibadah, ya, sedikit menyampurkan kesyirikan dalam ibadah mereka, maka mereka dianggap seperti orang yang menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Nah, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun." Tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ai, maknanya kata Sanani, ma yukirru aktsaruhum, tidaklah kebanyakan mereka meyakini fi iqrarihi billah wa bi annahu khalaqahu wa khalaqa samawati wal arda illa wa huwa musyrikun bi ibadatil awthan. Tidaklah mereka meyakini terhadap Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah yang menciptakan dirinya, menciptakan langit dan bumi, kecuali mereka menyekutukan Allah dengan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, bisa kita ambil beberapa kesimpulan. Ya, rangkuman dari keterangan Sanani rahimahullah. Yang pertama, kesimpulan yang pertama, anna tauhid ar-rububiyah yastalzimu tauhid al-uluhiyah. Anna tauhid ar-rububiyah yastalzimu tauhid al-uluhiyah. Keyakinan terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala, keyakinan terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala mengharuskan hamba mengesakan Allah Azza wa Jal dalam ibadah. Nah, keyakinan terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala mengharuskan hamba mengesakan Allah dalam ibadah. Naam. Hakadha ikhwani fiddina azani Allahu wa iyyakum. Ini kesimpulan yang pertama. Sehingga kalau kita meyakini Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rizki, Allah yang mengatur segala urusan, maka sudah semestinya kita hanya beribadah kepada Allah, karena Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Ikhwani fiddina azani Allahu wa iyyakum. Ya. Kalau kita tahu Allah satu-satunya yang memberikan rizki, maka tidak pantas bagi kita ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala memohon kepada Allah Subhanahu wa taala surga, kemudian kita meminta rizki yang lain kepada makhluk. Ya. Naam, ini melanggar keyakinan rububiyah yang ada pada diri kita. Naam. Hakada ikhani bidina azani Allah wa iyakum. Kesimpulan yang kedua. Kesimpulan yang kedua, ikhani bidina azani Allah wa iyakum, anna sarfal ibadati li ghairillahi syirkun. Nah, kesimpulan yang kedua, memalingkan atau memberikan satu jenis ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala merupakan perbuatan syirik. Nah, merupakan perbuatan syirik. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Satu saja ibadah kita berikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka kita jatuh dalam kesyirikan. Ya. Semua ibadah kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, anggaplah demikian, salatnya, zakatnya, puasanya, hajinya, nazarnya. Tapi kemudian kita memberikan seekor ayam, kita sembelih walaupun dengan nama Allah Subhanahu wa taala, tapi kita persembahkan kepada jin atau kepada penghuni sebuah tempat yang dianggap angker, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, atau dipersembahkan kepada pohon yang dianggap keramat, maka kita telah melakukan tindakan kesyirikan. Walaupun semua ibadah yang lainnya kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi satu saja ibadah yang kita berikan kepada makhluk, entah itu dalam bentuk sembelihan atau dalam bentuk nazar atau yang semisalnya, maka kita jatuh dalam tindakan kesyirikan. Ya, jatuh dalam tindakan kesyirikan. Dan apabila kita tidak bertaubat, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, dari tindakan tersebut, sangat dikhawatirkan Allah tidak akan mengampuni dosa kita. Sangat dikhawatirkan Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan pahala amal saleh yang telah kita kerjakan, dan seterusnya, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Nah, dan ini perkara yang kedua ini yang menjadikan orang-orang Quraisy di zaman Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dianggap kafir. Ya, dianggap kafir. Walaupun mereka meyakini rububiyah Allah Subhanahu wa taala, bahkan melakukan beberapa jenis ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap dikatakan kafir, diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian apa namanya, halal darah dan harta mereka ketika mereka mempersembahkan beberapa jenis ibadah kepada Tuhan-Tuhan mereka. Batal semua amal yang mereka kerjakan, tidak bermanfaat pengakuan mereka terhadap Allah, Allah sebagai pencipta mereka, Allah sebagai pengatur segala urusan, atau keyakinan Allah sebagai satu-satunya pencipta, pemberi rizki, dan seterusnya, ihani bidina azani Allah wa iyyakum, tidak dipandang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, disebabkan mereka menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam bab ibadah. Naam. Hanal maghrib. Sudah. Nah, adapun keterangan yang berikutnya, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan ba'dal maghrib biiznillah taala. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa dipahami dengan baik dan diambil manfaatnya. Wallahu taala a'lamu bissawab, waffaqanallah lima yuhibbu wa yardah, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pada keterangan sebelumnya telah kita ketahui bahwasannya tauhidur rububiyah yastalzimu tauhidal uluhiyah. Keyakinan seseorang tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala mengharuskan dirinya mentauhidkan Allah dalam bab ibadah. Juga telah kita ketahui bahwasannya siapa saja yang memalingkan satu jenis ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah jatuh dalam tindakan kesyirikan. Naam. Hakada ikhani bidina azani Allah wa iyakum. Berikut ini Al-Imam As-Sana'ani rahimahullah akan membawakan dalil dari ucapan beliau sebelumnya yang telah kita simpulkan, siapa saja yang memberikan satu jenis ibadah kepada selain Allah maka dia jatuh dalam kesyirikan. Tidak perlu menunggu mempersembahkan semua jenis ibadah atau mempersembahkan sebagian besar dari jenis-jenis ibadah. Nah, namun dengan satu jenis ibadah yang dipersembahkan kepada selain Allah maka pelakunya jatuh dalam kesyirikan. Apalagi kalau dua jenis ibadah, tiga dan seterusnya, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, sangat berbahaya bagi hamba tersebut. Beliau mengatakan di sini bal, bahkan samallahu riya'a fit ta'ati syirkan. Allah Subhanahu wa taala menyebut riya yang menempel pada ketaatan sebagai tindak kesyirikan. Nah, kita semua sebagai kaum muslimin sepakat kalau riya termasuk bagian syirik, walaupun kategorinya masuk syirik asghar. Nah, tapi disepakati oleh semua kaum muslimin riya termasuk kesyirikan. Ma'anna fa'ila ta'ati ma qasada biha illallah ta'ala. Padahal pelaku atau padahal hamba yang melaksanakan ketaatan tersebut tidaklah dia meniatkan kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Orang sholat ketika ditanya untuk siapa, engkau menegakkan sholat untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Nah, orang mengeluarkan infak dan sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala ketika ditanya untuk siapa engkau persembahkan harta yang engkau belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala tersebut, untuk Allah. Ini keumuman orang yang melakukan tindak kesyirikan dalam bentuk riya ketika melaksanakan ibadahnya, tujuan awalnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa innama arada talabal manzilah bitta'ati fi qulubin nas. Hanya saja hamba tersebut menginginkan dengan tindakan ketaatan, amal ketaatan yang dia lakukan, mengharapkan kedudukan di hati umat manusia. Itu yang ada pada seorang murai, orang yang berbuat riya. Dia melaksanakan sholat, dia melaksanakan zakat, dia menunaikan perintah-perintah dalam agama, ihani bidina azani Allah wa iyyakum, pada dasarnya diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja di samping untuk Allah, dia mengharapkan pula kedudukan di sisi masyarakatnya, ihanifidina azani Allah wa iyakum. Ketika dia mengucapkan takbiratul ihram, tanda dia masuk ke dalam sholat yang dia persembahkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, juga ada niatan agar dianggap sebagai orang yang soleh di mata masyarakatnya, dianggap sebagai orang yang zuhud terhadap dunia, atau niatan-niatan yang lainnya. Fal murai, kata beliau, maka orang yang berbuat riya, abadallaha la ghairahu, sejatinya dia tengah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan beribadah kepada selain Allah. Lakinnahu khalata amalahu bitalabil manzilah fi kulubin nas. Namun dirinya mencampurkan dalam amalan tersebut keinginan untuk mendapatkan kedudukan di hati manusia. Itu orang yang riya, beribadah kepada Allah, namun dia juga mengharapkan kedudukan di mata manusia dengan ketaatan yang dia lakukan. Dia mengharapkan supaya dirinya mendapatkan pujian, mendapatkan sanjungan, mendapatkan acungan jempol, mudah diterima di tengah-tengah masyarakatnya. Berharap dengan ketaatan yang dia lakukan dipersembahkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang demikian disebut murai, orang yang riya. Falam yakballahu ibadatan, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima ibadahnya. Wasamaha syirkan, dan menyebut tindakannya sebagai perbuatan syirik. Masya Allah, sangat-sangat samar ikhanifidina azani allahu wa iyakum. Itu pun dianggap syirik. Ya kan wala, dianggap syirik. Riya dianggap syirik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak diterima amalan yang disertai dengan riya, dibatalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan dianggap pelakunya telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal orang tersebut juga mempersembahkan ibadahnya untuk Allah, hanya saja bentuk riaknya mengharapkan kedudukan di hati manusia dengan ketaatan yang dia lakukan. Yang demikian saja dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai tindak kesyirikan, apalagi orang yang jelas-jelas menyerahkan sebuah amalan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jelas-jelas terang-terangan mempersembahkan sembelihannya untuk jin, dia mendekatkan dirinya kepada jin tadi dengan sembelihan tersebut, atau memberikan nazarnya kepada pohon yang dianggap keramat, atas misalnya ihanibidina azani Allah wa iyakum, yang demikian tambah jelas kesyirikannya. Nah, kata Sanani rahimahullah, kama akhraja muslimun min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, sebagaimana hadith yang diriwayatkan oleh al-imam muslim dari sahabat Abu Hurairah, qala, beliau berkata, yakni Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, yaqulullahu ta'ala, Allah azza wa jal berfirman dalam hadith qudsi, ana aghna syurakai 'ani syirki, aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, adalah zat yang paling tidak membutuhkan adanya sekutu, enggak butuh yang namanya sekutu. Man 'amila 'amalan, barang siapa yang melakukan sebuah amalan, asyraka fihi ma'i ghairi, yang dia mempersekutukan diriku dengan selainku dalam amalan tadi, taraktuhu wa syirkahu, aku tinggalkan dirinya dan perbuatan syirik yang dia lakukan. Ditinggalkan amalannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak dianggap, juga ditinggalkan pula niatan syiriknya tadi. Tegas, jelas, Allah menganggap riya termasuk kesyirikan. Dan ini disepakati oleh semua kaum muslimin, tidak ada khilaf, tidak ada perselisihan di kalangan kaum muslimin kalau riya termasuk kesyirikan. Padahal kenyataannya orang yang berbuat riya itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mempersembahkan salatnya, zakatnya, puasanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja dia mengharapkan dengan ketaatan yang dia laksanakan kedudukan di sisi manusia. Niat yang demikian saja dianggap syirik, batal pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang yang jelas-jelas beribadah kepada selain Allah, orang yang jelas-jelas mempersembahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tentu lebih parah tingkat kesyirikannya. Yakni bidina azani Allahu wa iyyaku. Kalau diyakini tingkat kesyirikannya lebih parah, tentunya menyebabkan dirinya jatuh dalam kesyirikan. Ya, jatuh dalam kesyirikan sehingga sangat dikhawatirkan. Yakni bidina azani Allahu wa iyyaku. Hamba tersebut kondisinya sama seperti kaum musyrikin zaman dahulu. Sehingga jangan merasa aman. Oh tenang, saya bukan kaum musyrikin. Saya tidak seperti orang-orang Quraisy. Kenapa? Saya meyakini Allah sebagai Tuhan saya. Saya yang meyakini Allah satu-satunya pencipta, satu-satunya pemberi rizki. Nah, ini kesalahan ikhwanil fiddin azani Allah wa iyyakum, yang disebabkan hamba tersebut tidak memahami hakikat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, juga tidak memahami hakikat tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup hanya semata-mata meyakini, mengakui Allah sebagai Tuhan kita, Allah sebagai pencipta kita, Allah sebagai satu-satunya pemberi rizki bagi kita, satu-satunya pengatur alam raya ini. Itu saja belum cukup menjadikan dirinya sebagai seorang muslim di mata Allah Subhanahu wa taala. Sampai dia mengesakan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam bab ibadah. Nah, kemudian Al-Imam Musona'ani menambahkan dalil yang kedua, bukti yang kedua, bahkan lebih daripada itu. Samallahu tasmiyah bi'abdil harith syirkan. Allah menyebut perbuatan menamakan anak dengan nama Abdul Harith, hambanya Harith, termasuk kesyirikan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, falamma atahuma saliha, maka tatkala terlahir untuk kedua pasangan suami istri anak yang selamat, ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma, ternyata kedua orang tuanya menjadikan anak yang lahir tersebut dipersembahkan kepada sekutu-sekutu selain Allah Subhanahu wa taala. Fata'alallahu amma yusyrikun, maka maha suci maha tinggi Allah Subhanahu wa taala dari tindakan kesyirikan yang mereka lakukan. Kemudian disebutkan di sini hadis yang berkaitan dengan ayat di atas. Fa innahu akhraja al-Imam Ahmad wa Tirmizi min hadits Samurah. Disebutkan hadis dari al-Imam riwayat al-Imam Ahmad dan al-Imam Tirmizi dari hadits Samurah. Anna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, lamma hamalat Hawwa'u, ketika ibu Hawwa mengandung, wa kana la ya'ishu laha waladun, yang mana Hawa tidak pernah melahirkan anak dalam kondisi selamat, mesti keguguran atau lahir dalam kondisi mati. Ya, berkali-kali mengalami hal yang demikian. Untuk kali yang kesekian Hawa hamil. Tawafa biha iblis, maka iblis la'anahullah mengelilingi Hawa, Ya. Wa qala, kemudian berkata, mengancam, la ya'ishu laki waladun, tidak akan ada anakmu yang lahir dalam keadaan hidup, hatta tusammihi Abdul Harith atau Abdul Harzi. Namun yang dalam riwayat yang lain dengan hak yang panjang Abdul Harith, sampai engkau mau menamainya dengan nama Abdul Harith. Ya, kasih nama Abdul Harith, lahir anakmu dengan selamat. Kalau tidak, mati anakmu. Ini ancaman iblis. Dikarenakan sudah lama enggak dapat anak, gagal-gagal terus ihani fidina azani Allah wa iyakum, maka diturutilah apa yang menjadi keinginan iblis la'anakallah. Fasammathu, maka dia pun memberi nama anaknya dengan nama Abdul Harith. Fa'asha, sehingga anak tersebut hidup, ya, lahir dalam keadaan selamat dan terus tumbuh kembang ihani fidina azani Allah wa iyakum. Wa kana dzalika min wahyi syaitan wa amrihi, itu dilakukan karena perintah dari syaitan. Fa anzalallahu al-ayat, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat di atas. Baik. Naam, untuk ayat yang dibawakan oleh Sana'ani rahimahullah memang bercerita tentang keadaan pasangan suami istri yang lama tidak mendapatkan anak, kemudian diberi ancaman oleh iblis kalau mau anaknya hidup maka harus diberi nama dengan nama Abdul Harith. Memang siak ayatnya menyebutkan demikian, namun dalil yang menyebutkan atau hadis yang menyebutkan hal ini terjadi pada Hawa dengan Adam, hadisnya mungkar, hadisnya dhaif, termasuk hadis yang dibawakan di sini oleh Imam Sunani rahimahullah. Sehingga ayat di atas tidak berbicara tentang Adam dan Hawa, tapi berbicara tentang pasangan suami istri yang lain dari anak keturunan Adam. Nah, sehingga kalau diterjemahkan ihani bidina azani Allah wa iyakum, jangan sampai kita menerjemahkan ayat tadi seolah-olah mengisahkan tentang Adam dan Hawa. Nah, dan ini perlu kita pahami karena sering kita jumpai ihani bidina azani Allah wa iyakum pada penafsiran ayat ini dalam buku-buku terjemahan, entah itu terjemahan tafsir Ibnu Katsir atau terjemahan tafsir-tafsir yang lainnya, bahkan yang tersebut dalam sebagian kitab yang menceritakan tentang kisah-kisah para nabi, itu mengesankan kalau ayat tadi berbicara tentang Adam dan Hawa, padahal tidak. Nah, ini tanbih yang diberikan oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, terlepas dari hal itu, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat di atas menyebut tindakan memberi nama anak dengan Abdul Harith termasuk kesyirikan. Karena artinya hambanya Harith, bukan hamba Allah Subhanahu wa taala. Dayib. Wa samma hadhihi tasmiyah syirkan. Allah menyebut tindakan ini, menamakan anak dengan nama Abdul Harith, sebagai tindakan kesyirikan. Nah, padahal orang tuanya tidak bermaksud menjadikan anaknya tadi sebagai budak-budaknya syaitan, tidak. Dan itu ya, sama sekali tidak. Tapi semata-mata memberikan nama dengan nama yang mengandung unsur menyembah kepada selain Allah, Abdul Harith, hambanya si Harith, maka dinilai dalam Islam termasuk tindakan kesyirikan. Apalagi yang lebih parah daripada itu, ihani bidina azani Allah wa iyakum. Wa kana iblis tusamma bil Harith, dan iblis ini disebut pula dengan nama Harith. wal kisah fi duril mansur wa ghairihi. Kisah ini bisa dilihat dalam kitab Ad-Durrul Mansur dan kitab-kitab yang lainnya. Nah, hadza ikhwani fiddin hazani Allah wa iyyakum. Ini dua dalil yang dibawakan oleh Imam As-Sana'ani rahimahullah untuk menguatkan pernyataan beliau sebelumnya. Nah, tidak perlu kita berbicara tentang orang yang mempersembahkan sembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu jauh-jauh ini bidina azani Allah wa iyyakum, kita memberikan contoh orang yang sujud kepada berhala, itu tindakan kesyirikan. Ya. Yang lebih samar daripada itu, contoh yang pertama yang dibawakan oleh Sana'ani rahimahullah, tindakan riya. Yang mana pelakunya itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam jenis ibadah. Namun ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah tersebut, tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dianggap sebagai kesyirikan ketika pelakunya mengharapkan dari amal ketaatan tadi kedudukan di hati manusia. Hanya semata-mata mengharapkan kedudukan di hati manusia dari amal ketaatan yang dia lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala sudah dikatakan riya dan dihukumi kesyirikan. Bagaimana kiranya kalau dia memang sholatnya untuk selain Allah, memang sembelihannya untuk selain Allah Subhanahu wa taala, doanya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih parah lagi tingkat kesyirikannya. Nah, sehingga tidak ada lagi keraguan ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum bagi seorang hamba yang di pagi hari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah adkhilnil jannah, masukkan aku ke dalam surga, ya Allah lindungilah aku dari kobaran api neraka. Kemudian di sore harinya dia memanggil nama selain Allah Subhanahu wa taala, ya fulan, ya allan, ya tolong kembalikan barang saya yang hilang. Kan gitu ya. Nah, bapaknya hilang ini jadi nazani Allah wa iyyakum, sebulan lamanya dicari enggak ketemu-ketemu, dipasang pamflet di manapun tidak ada yang menemukannya. Kemudian tahu-tahu ada yang memberikan saran, coba kamu berdoa di kuburan atau di pohon keramat yang berada di tempat fulani. Ya, banyak orang yang membuktikan kalau berdoa di sana masya Allah. Ya, pakai masya Allah loh ya. Ya, masya Allah terkabulkan. Balik. Ya, barang yang hilang darinya. Tetangga saya pernah kehilangan mobil, berdoa kepada Allah enggak kembali. Ya. Lapor ke polisi ya enggak kembali. Ternyata datang ke pohon keramat itu, tawaf di situ, kemudian berdoa di situ, ya panggil dengan nama fulan bin fulan, ya. Enggak butuh waktu seminggu kembali mobilnya. Oh gitu ya. Iya. Akhirnya dia pun apa namanya menuju ke pohon keramat tadi, dipanggil ya fulan, ya allan, ya wali fulan, ya syekh fulan dan seterusnya, ikan ibdin azani Allah wa iyakum, tolong kembalikan bapak saya. Orang yang demikian jelas-jelas berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia di pagi harinya ketika melaksanakan sholat tahajud, sholat fajar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian sore harinya minta kepada pohon keramat tadi, maka tidak ada keraguan kalau orang tersebut telah jatuh dalam kesyirikan. Ya, enggak perlu yang terlalu gamblang seperti ini, yang berbuat riya saja disepakati sebagai tindakan kesyirikan, padahal pelakunya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakana ikhani fiddin azani Allah wa iyyakum. Nah, sehingga dari keterangan yang dibawakan oleh Imam As-Sana'ani rahimahullah terdapat faedah yang perlu untuk kita renungkan bersama, yakni al-hadar minasyirk. Ya. Berhati-hati dan waspada dari bahaya kesyirikan. Nah, karena bisa jadi kan ibadina azani Allah wa iyyakum seseorang jatuh dalam tindakan kesyirikan wa huwa la ya'lam, dalam keadaan dia tidak mengetahuinya karena belum memahami masalah tersebut. Nah, bisa jadi pula kan ibadina azani Allah wa iyyakum orang yang secara zahirnya sebagai seorang muslim tulen. Ya. Dikatakan muslim tulen, sangat nampak dari penampilannya, sangat nampak dari tutur katanya, sangat nampak dari kepribadian yang terlihat dari sosok muslim tulen tadi. Hanifidina azani Allah wa iyyakum, sangat-sangat tidak menutup kemungkinan hamba yang secara zahir demikian jatuh dalam kesyirikan. Nah, manakala dia mempersembahkan satu jenis ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, entah itu ibadah dalam bentuk ucapan, atau ibadah dalam bentuk perbuatan, atau ibadah dalam bentuk mengeluarkan harta, apalagi ibadah dalam bentuk keyakinan, amalan hati. Nah, terlalu banyak contoh-contoh yang dibawakan oleh para ulama mengambil dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ucapan-ucapan yang dinilai kesyirikan. Dalam keadaan yang mengucapkannya tidak sadar kalau itu tindakan kesyirikan, terlepas apakah itu syirik asghar atau syirik akbar, tapi yang jelas masuk dalam kategori kesyirikan. Ihanifidina azani Allahu wa iyyakum. Nah, juga terlalu banyak amalan-amalan hati yang dicontohkan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala yang termasuk dalam kategori kesyirikan, yang banyak dijumpai dalam kehidupan seorang muslim. Ketika rasa takutnya dipersembahkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala dengan perasaan takut yang tidak wajar, dalam artian khaufus sir, dia takut kepada sesuatu yang tidak layak untuk ditakuti. Ya, lewat ke pemakaman, ini contoh yang paling banyak, yang itu ya. Nah, karena tidak hanya merambah di kalangan anak-anak kecil, ya sampai orang yang sudah dewasa, ya ini berarti nasani Allah wa iyyakum, yang mungkin tingkat intelektualnya luar biasa, ya. Tapi kalau dihadapkan pada contoh yang satu ini, tidak jarang di antara mereka yang kencing di celana, ya. Ketika melewati pemakaman, ihsan ibadina azani Allah wa iyyakum, kanan kiri ada kuburan, ya, tiba-tiba timbul perasaan takut di situ. Ya, takut, wah nanti jangan-jangan dari kuburan tadi yang kelihatan serem, ya, tiba-tiba muncul tangan. Ya, ada yang semisalnya, ihsan ibadina azani Allah wa iyyakum. Ini termasuk khaufus sir. Ya, yang dihukumi oleh para ulama termasuk rasa takut yang syirik. Mengapa dikatakan syirik? Karena dia meyakini kepada makhluk, ya, kalau makhluk tersebut mampu memadharatkan padahal tidak. Ya, Banda. Ya kan? Nah, kalau dipikir pakai akal sehat, orang yang meninggal dunia tidak mampu berbuat apa-apa. Wong dia mandi harus dimandikan, sholat dia harus disolatkan. Ya. Pergi ke rumah masa depannya pun tidak bisa sendiri, digotong pakai keranda mayat dan semisalnya. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, secara akal sehat yang namanya orang yang mati itu tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi yang sudah dikubur. Yang hidup saja kalau dikubur, ya itu masih butuh waktu untuk keluar dari kuburannya, kan gitu ya. Ya Banda, ya ini sudah mati. Yang ada di hadapan kita, ya mungkin kita mau tarik hidungnya, kita copot satu persatu giginya, tidak akan ada perlawanan. Ya kan? Nah, itu sudah dikubur. Kemudian kita punya keyakinan, wah jangan-jangan nanti dia keluar dari kuburannya menyakiti kita. Inilah nilai kesyirikan yang dikatakan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala dengan khaufus sir. Nah, nilai kesyirikannya di sini kita meyakini pada makhluk yang sudah meninggal tadi bisa memberikan mudarat kepada kita, padahal tidak sama sekali. Hanifidina azani Allahu wa iyyakum. Dan itu banyak. Ya. Tidak bisa dianggap sepele karena termasuk dalam lingkup kesyirikan. Nah, sehingga sebagai seorang muslim itu harus senantiasa mewaspadai asyirik, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga terus berupaya ihani fidina azani Allah wa iyyakum untuk mengkaji, mendalami, mempelajari pembahasan seputar hakikat tauhid dan pembahasan seputar hakikat kesyirikan, sehingga kita bisa menyelamatkan diri kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita cintai dari bahaya kesyirikan tersebut. Ihani fidina azani Allah wa iyyakum. Karena bahayanya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak sudi mengampuni dosa kesyirikan dan masih sudi mengampuni dosa selain kesyirikan. Nah, hakada ihani bidina azani Allahu wa iyyaku. Nah. Taib. Juga menunjukkan kepada kita ihani bidina azani Allah wa iyyakum dari keterangan al-imam Shana'ani rahimahullah, penekanan dari faedah yang sudah kita sampaikan sebelumnya supaya lebih dimengerti lagi, anna syirka la yanhasiru ala ibadatil awthan. Ya, yang namanya kesyirikan itu tidak terbatas pada penyembahan berhala. Jangan dianggap kalau syirik itu hanya sujud kepada patung. Jangan dianggap kalau syirik itu memberikan apa namanya sembelihan kepada pohon yang dikeramatkan atau yang semisalnya. Tidak hanya itu. Yang namanya kesyirikan, inti daripada kesyirikan, memberikan satu jenis ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Naam. Hakada ihani bidina azani Allahu wa iyyakum. Sehingga kembali kepada hakikat ibadah yang kita pahami, ibadah itu ada yang berkaitan dengan amalan hati kita, ucapan kita, perbuatan kita, harta yang kita keluarkan. Jangan sampai dari empat perkara tadi yang bernilai ibadah kita serahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena yang demikian menjadikan kita terjatuh dalam tindakan kesyirikan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Adapun pasal yang berikutnya, insyaallah ta'ala kita bawakan dan kita kaji bersama pada pertemuan yang akan datang. Bi'inillahi ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu. Barakallahu fikum.